Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kaum dari kabilah Bani Ka'ab mencari putranya, atau Al-Hazaid bin Harithah mencari putranya, dan orang-orang dari kabilah Bani Ka'ab itu berangkat haji, kemudian ternyata bertemu dengan Zaid bin Harithah yang waktu itu menjadi tawanan dan diperjualbelikan, ya, layaknya budak pada waktu itu. Lalu kemudian berita itu disampaikan kepada orang tua beliau, Harithah. Lalu kemudian Harithah bersama adiknya Ka'ab, mereka berdua kemudian berangkat ke Mekah untuk menebus, ya, Zaid bin Harithah yang menjadi budaknya pada waktu itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang dengan uang yang cukup banyak, ya, sebagai tebusan, mudah-mudahan anaknya bisa kembali bersama keluarga. Yang itu yang diharapkan oleh semua orang tua, ketika anaknya hilang yang dicari itu untuk bisa kembali, berapapun, ya, berapapun biaya ataupun tebusan yang harus kami bayar. Bahkan marak sekarang, hari ini masih marak, ya, ada penipu-penipu yang mengirim SMS gelap kepada orang tua itu. Termasuk di sekolah anak saya itu ada SMS ke orang tua bahwa anaknya masuk rumah sakit dengan biaya membutuhkan biaya 10 juta mohon segera ditransfer ke rumah, ke nomor rekening ini, gitu. Kalau yang nerima SMS ibu-ibu kan langsung panik, gitu. Tapi untungnya orang tua ini kemudian ngecek ke sekolah, tolong dicek anak saya apa masih di kelas atau enggak, ternyata anaknya di kelas. Ya. Hebat banget ini. Ya. Seandainya itu memang betul, ya, bisa orang itu berangkat dan mengeluarkan uang 11 juta. Jangankan anak SD, dulu ada pondok mahasiswa, anak mahasiswa itu juga begitu. Orang tuanya ketipu, ada orang yang anaknya, apalagi yang tinggal di Jogja ini, yang jauh dari perantauan, kadang-kadang orang tua dimanfaatkan oleh para penipu. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ya. Memang betul dan itu terjadi. Ya. Orang tuanya di SMS-nya, anaknya sakit keras masuk Sarjito butuh uang 20 juta. Ya, gimana orang tua jauh di Palembang sana, langsung transfer uang. Begitu dicek anaknya lagi main futsal, kan cocok. Jelas kan bahagia rahimahumullah. Begitu juga dengan Harithah bin Ka'ab, beliau membawa uang sebanyak mungkin untuk kemudian menebus kembali putranya itu yang telah menjadi budak. Datang dan langsung ketemu Rasulullah SAW. Tentu itu waktu itu Rasulullah belum diangkat dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Ka'ab, Harithah bin Ka'ab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya bin Abdul Muttalib, antum jiranullah, tafukuna al-ani wa tud'imuna al-ja'i wa tuhusuna al-malhuf. Ya. Wahai cucu dari Abdul Muttalib, engkau adalah orang yang mulia karena tinggal di samping Masjidil Haram, dan kum apa meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan. Engkau adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, dan begitu juga kalian memberikan minum kepada mereka. Artinya sudah masyhur bahwa orang-orang Quraisy kabilah Abdul Muthalib itu mereka yang menjamu semua jemaah haji yang berangkat haji gratis tanpa dipungut biaya. Ya. Ini menunjukkan kaya dan cukup dermawan, ya, dari orang-orang Quraisy itu. وقد جئناك في ابننا الذي عندك وحملنا إليك من المال ما يفيء به. Ya, kami datang berdua untuk menebus, ya, untuk bertemu dengan putra kami yang ada padamu menjadi budakmu, dan kami membawa beberapa uang untuk, ya, sebagai tebusan agar anak kami kembali bersama kami. Famnun alaina wa fadhihi lana bima tasha. Maka kami memohon untuk engkau mengembalikan anak kami, dan berapapun uang yang engkau minta akan kami beri. Ya. Jawaban Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Waman ibnukum alladhi ta'niyan?" Siapa anak kalian? Siapa yang dimaksud dengan anak kalian ini? Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan, cek dulu, jangan-jangan bukan ini kan, bukan Zaid Harithah. Karena Khadijah juga punya budak yang lain, ya, selain Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah dengan tenang bertanya kembali, yang dimaksud itu siapa? Faqala ghulamuka Zaid bin Harithah. Yang kami maksud adalah putra kami yang tidak lain budakmu, yaitu Zaid bin Harithah. Faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa hal lakuma fima huwa khairun minal fida. Maukah kalian aku beri tawaran yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan harta kalian dan sebagai tebusan dari anak kalian yang bersamaku, ya kan? Faqala, kemudian Harith dan Ka'ab mengatakan, wa ma huwa, apa itu tawaran itu? Rasulullah SAW bersabda, at'uhu lakum fakhayyaruhu baini wa bainakum fa'in ikhtarakum fahuwa lakum bighayri malin wa'in ikhtarani fama ana wallahi billadhi yargabu amman yakhtaruhu. Rasulullah SAW bersabda, kita panggil Zaid bin Harithah, lalu kemudian kita berikan kepadanya pilihan antara saya dan kalian berdua. Kalau Zaid bin Harithah memilih kalian berdua dan kembali, untuk kembali ke kampung halaman bersama kalian kembali, ya, ke pangkuan kalian, maka tidak perlu kalian membayar tebusan untukku. Bawa saja, dibawa pulang saja. Ya. Tapi kalau kemudian dia memilihku, maka sungguh itu adalah pilihan yang terbaik baginya. Ya. Aneh, tidak repot nih Pak, deg-degan kan kita, deg-degsir gitu. Sebagai orang tua ini, jangan-jangan ini kira-kira Zaid bin Harithah mau milih Rasulullah atau milih bapaknya? Jawabannya Pak, milih bapaknya lah, nggak usah milih Rasulullah ya. Silakan sebelah kanan, milih yang mana nih Pak? Ya, kira-kira kalau ada anak dijemput sama bapaknya dan dia menjadi budak, ya, bayangan kita semua jelas dia akan milih bapaknya. Masa tinggal sama majikan kan gak enak gitu. Mungkin sering dipukul, mungkin gak dikasih makan, mungkin ya. Faqala laqad ansafta wa balaghta fil insaf. Lalu kemudian Harithah dan Ka'ab mengatakan, ya, itu pilihan yang terbaik. Fada'a Muhammad Zaidan wa qala man hadha. Lalu kemudian Rasulullah SAW memanggil Zaid, dihadirkan di hadapan mereka bertiga. Kemudian Rasulullah bertanya, wa man hadhani, wahai Zaid, siapa mereka berdua ini? Qala, Zaid mengatakan, hadha abi Harithah ibnu Shurahil. Ini adalah bapak saya, ya, Harithah bin Shurahil. Jadi Zaid masih ingat sama bapaknya. Alhamdulillah, senanglah bapaknya kan, anakku masih ingat sama aku. Wa hadha ammi Ka'ab. Tidak hanya diingat bapaknya, tapi Zaid bin Harithah juga ingat, ini adalah paman saya, adik dari bapak saya, namanya Ka'ab bin Shurahil juga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad hayyartuka, qad khayyartuka in syi'ta madaita ma'ahuma wa in syi'ta aqamta ma'i. Wahai Zaid, aku sudah memberikan pilihan antara aku dengan kedua, dengan bapakmu, dengan ayahmu dan pamanmu. Kalau kamu ingin, kalau kamu menghendaki wahai Zaid, silakan engkau pulang bersama kedua, bersama bapak dan pamanmu itu. Tapi kalau kamu menghendaki, kalau kamu pingin pilihanmu, boleh juga kamu memilih tinggal bersamaku di sini. Faqala fi ghairi ibtin wala taraddudin. Lalu kemudian Zaid bin Harithah menjawab tanpa menunggu lama dan tanpa ragu-ragu, Zaid bin Harithah jatuh pada pilihan bal uqimu ma'ak. Jawabannya Zaid dengan tegas mengatakan, saya akan tetap tinggal bersamamu. Wah, hancur hatiku, Pak. Orang tuanya, bapaknya gimana ini, mau dijemput ya, bawa uang malah milihnya sama majikan kan gitu. Faqala abuhu, wajar kemudian bapaknya otomatis, dia yang membesarkan, dia yang ya orang tuanya, waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyata ala abika wa ummika. Celaka wahai engkau Zaid, bapaknya bilang begitu. Engkau lebih memilih untuk menjadi budak dibanding engkau tinggal bersama bapak dan ibumu. Ya. Faqala Zaid mengatakan, inni ra'aitu min hadzal rajuli syai'an wa ma ana billadhi yufariquhu abada. Zaid bin Harithah mengatakan, saya melihat dan merasakan bahwa orang ini, yaitu Rasulullah, majikan saya ini beda dengan yang lain, dan saya tidak mau berpisah dengan beliau selama-lamanya. Tentu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, bukan karena alasan Zaid bin Harithah memilih tinggal bersama majikannya yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pasti di sana Zaid bin Harithah mendapatkan perlakuan yang baik dengan akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau majikannya kasar, ya udah pulang aja ya, minta tebusan semahal-mahalnya aja ya, gitu kan? Bisa kan minta sama ayahnya gitu, nggak usah tinggal di sini, majikannya ini nggak bener, sangat mungkin. Tetapi tidak dengan Zaid bin Harithah, beliau merasakan nyaman, bahkan beliau mengatakan, wa ma ana billadhi yufariquhu abada, saya tidak mau berpisah dengan beliau selama-lamanya. Artinya pengen tinggal bersama Rasulullah. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, apa yang dikatakan Zaid juga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu senang. Falamma ra'a Muhammadun min Zaidin ma ra'a akhadha bi yadihi wa akhrajahu ila al-baitil harami wa waqafa bihi bil hijri ala mala'in min Quraisy wa qala. Karena Rasulullah merasa bergembira, lalu kemudian Rasulullah menggandeng tangannya Zaid bin Harithah, diajaknya Zaid itu kemudian di samping hijr, yang orang sebutkan yang hijr Ismail, yang ada bentuk segi setengah lingkaran bukannya, di samping Ka'bah itu. Dan waktu itu banyak orang Quraisy di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishadu an hadza ibni yarithuni wa arithuhu. Wahai orang-orang Quraisy, saksikan bahwa anak ini, dia adalah anakku, dia akan mewarisi semua hartaku, dan apa yang aku miliki akan aku berikan kepadanya. Fatabat nafsu abihi wa ammihi. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Harithah dan Ka'ab, bapaknya atau ayahandanya, Zaid dan paman beliau, begitu senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oh ya, dan betul-betul apa namanya, Zaid memilih pilihan yang tepat, ya, memilih orang yang akan mewariskan harta yang dia miliki. Tentu jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ini kejadian ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dan diutus menjadi rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejak saat itu ketika Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, saksikan, persaksikan bahwa Zaid ini adalah anakku. Maka sejak saat itu kemudian Zaid itu tidak dipanggil Zaid bin Harithah, sejak saat itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejadiannya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Setelah baginda Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan menegur Nabi kita Muhammad SAW di surat Al-Ahzab ayat yang kelima itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayat ini, ud'uhum li abaihim. Ya, panggillah anak-anak angkat kalian itu dengan nama-nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih baik dan lebih tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din. Kalau kamu enggak tahu siapa nama bapaknya, maka mereka itu hanyalah saudara-saudara kalian seagama yang tidak boleh kalian nisbatkan namanya, ya, nama orang tuanya kepada nama-nama kalian. Dan ini menjadi syariat hingga hari kiamat. Siapapun yang mengangkat anak angkat, tidak boleh anak angkat itu dinisbatkan kepada dirinya. Aslinya namanya tadi kan Zaid bin Harithah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, Rasulullah mengatakan dan orang memanggil ini Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah menegur dengan ayat itu, maka kemudian dikembalikan. Zaid itu bukan putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Zaid putra dari Harithah, ya. Maka siapapun sampai hari ini, dan tidak boleh kita mau debat di pengadilan, tetap enggak boleh, Pak, ya. Ini anak saya, bukan. Ini anak angkatmu. Maka apa? Anak angkat itu dalam Islam tidak ada memiliki hak waris. Kan banyak orang yang punya anak angkat, pokoknya ini dia dapat warisan, saya enggak bisa, Pak. Kalau hibah boleh. Hadiah boleh. Tapi waris tidak. Maka banyak terjadi pertengkaran dan perang dunia di antara saudara gara-gara anak angkat. Karena yang satu bersikuku dia akan dapat warisan, yang lain mengatakan enggak bisa ini. Oh, saya sudah membesarkan, saya ngambil dia dari rumah sakit Sarjito, dari mulai bayi merah loh, gitu kan. Tapi dia bukan anak kamu, kamu yang melahirkan. Enggak, ya sudah, enggak bisa. Ya. Enggak bisa, aktenya diganti dia nama saya, dan itu nanti menjadi apa namanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Subhanahu pada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam makna hadis, dengan hadis yang sahih, hadis itu maknanya mengatakan barang siapa yang mengaku bahwa dia anaknya dan padahal dia bukan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, ya. Banyak enggak, Pak, kejadian seperti itu di masyarakat kita? Banyak sekali. Dan sampai betul-betul mewarisi, Pak. Ya, padahal anak angkat enggak bisa itu, ya. Pokoknya saya sayang sama dia. Rasulullah itu kurang apa? Nanti kita lihat bahwa Rasulullah SAW sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Ya. Maka sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ya. Itu berlaku, ya, kepada kita, dan itu bagian dari syariat agama kita, ya, tidak boleh anak angkat itu dinisbatkan namanya orang tuanya kepada bapak angkatnya, dan anak angkat itu sama sekali tidak memiliki hak waris atau mewarisi harta dari bapak angkatnya, ya. Kalau dia berwasiat, kan ini wasiat, kan orang banyak mengatakan itu, ini bapak aja sudah berwasiat, ya. Kan dalam hadis memang itu, semua orang yang meninggal dunia kalau dia berwasiat, maka wasiat itu harus ditunaikan, harus di, ya, tunaikan sesuai dengan wasiat itu. Tapi Rasul juga mengatakan di hadis yang lain, semua wasiat yang menyelisih syariat, maka otomatis wasiat itu gugur dan tidak bisa ditunaikan, ya. Bapak aja sudah wasiat, pokoknya ini anak angkat saya ini akan mendapatkan warisan sekian-sekian. Karena hukum asalnya dia tidak bisa mewarisi, maka wasiat itu tidak dianggap, ya. Lalu kemudian untuk siapa harta bapak angkatnya, padahal dia enggak punya anak? Ya tinggal lihat ke samping, ke kanan, ke kiri, ya. Atau ke atas. Kalau dia masih punya bapak, punya ibu, bapak angkatnya ini masih punya bapak, maka dia juga dapat hak. Mereka yang punya garis lurus itu. Tapi pembahasan kita malam ini bukan masalah warisan, ya. Kita lanjutkan di kisah Zaid bin Harithah, nanti dikiranya materinya warisan, Pak, ya. Jelaskan wahai rahimakumullah. Waktu itu dan ketika Zaid bin Harithah itu memilih untuk menjadi untuk tinggal bersama Rasulullah, beliau tidak mengetahui bahwa Rasulullah itulah nanti orang yang akan diangkat menjadi Rasul, gitu ya. Tidak tahu. Yang jelas beliau karena kebaikan akhlak Rasulullah, ya, sifat Rasulullah yang mulia itu, pokoknya beliau jatuh hati, pokoknya enggak pengin pisah kembali kepada orang tuanya. Dan baru tahu setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir dan nabi yang terakhir, dan ya ternyata beliau juga nanti menjadi orang laki-laki yang pertama. Zaid bin Harithah ini ya laki-laki pertama yang menyatakan ya Islam dan mengikuti syariat baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat beberapa apa namanya beberapa riwayat ya, nanti ada Abu Bakar As-Siddiq itu dari kalangan orang-orang Quraisy yang merdeka begitu, bukan dari kalangan budak. Ya, tapi dari kalangan budak ini Zaid bin Harithah yang pertama kali beliau mengikuti ya syariat agama Islam, dan beliau yang pertama kali masuk Islam. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita bagaimana sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Ya. Padahal Rasulullah juga punya putra ya. Rasulullah punya siapa putranya, Pak? Qasim. Ada lagi siapa ya? Abdullah ya. Jangan mengetes ini. Ya, ada Al-Qasim, ada Abdullah ya, yang laki-laki, tapi mereka berdua juga wafat di masa kecil, ya. Termasuk di situ nanti Zaid bin Harithah yang menjadi bersama tinggal bersama keluarga ya Rasulullah SAW. Ya, saking sayangnya, saking cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah, Aisyah menceritakan kalau Zaid bin Harithah itu pergi, Rasulullah itu rindu untuk bertemu dengan Zaid. Ketika Zaid akan datang, itu Rasulullah sangat senang sekali. Ya, bahkan kalau kita sebutkan kemarin, sampai-sampai kemudian Rasulullah ingin agar Zaid bin Harithah itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu wanita dari sisi keturunan ya darah biru. Darah biru istilahnya. Karena beliau keturunan Quraisy. Zainab binti Jahsy itu keturunan Quraisy. Bangsawan begitu ya. Sedangkan Zaid bin Harithah budak. Ya, Rasulullah SAW itu ingin apa menghilangkan sekat itu, antara bangsawan dengan budak. Rasulullah ingin kemudian bisa menyatukan mereka berdua di atas iman, di atas Islam, bukan lagi melihat sisi dunia. Ya, bukan lagi melihat sisi keturunan. Ya, maka kemudian ya sampai Rasulullah juga yang menikahkan. Rasulullah bahkan bukan yang menikahkan, Rasulullah sampai yang melamarkan Zainab binti Jahsy. Kan dalam kisahnya itu Rasulullah datang kepada orang tuanya Zainab binti Jahsy, dan Rasulullah datang untuk melamarkan Zaid bin Harithah. Maka sampai-sampai Zainab binti Jahsy bertanya, "Ya Rasulullah, ketika apakah lamaran ini perintah ataukah hanya pilihan?" Kan berat itu, Pak. Karena yang datang adalah Rasulullah, semua ucapan Rasulullah itu bagian dari syariat Islam. Maka Zainab binti Jahsy bertanya dan ingin menegaskan, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah atau pilihan?" "Kalau perintah, maka sami'tu wa ata'tu. Kalau perintah, maka saya akan siap untuk menjadi istrinya Zaid bin Harithah. Tapi kalau ini pilihan, maka izinkan saya untuk memilih laki-laki lain," gitu ya. Dan Zainab juga masih ada ya mungkin cinta pertama atau enggak tahu ya. Saya juga belum tahu, belum ketemu memang. Kemudian jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Rasul mengatakan ini adalah perintah dari saya. Ya sudah. Maka Zainab binti Jahsy tidak ada pilihan. Maka beliau kemudian menikah dengan Zaid bin Harithah. Tetapi kemudian yang terjadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, masih di surat Al-Ahzab itu ternyata mereka berdua tidak ada kecocokan. Ya, tidak ada kecocokan. Zainab binti Jahsy juga ternyata tidak cocok dengan Zaid. Zaid juga tidak cocok. Sebetulnya Zaid itu yang tidak merasa tidak enak dan sudah berkali-kali datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin tidak melanjutkan rumah tangga ini." Rasulullah mengatakan, "Jangan, sabar." Ya, sabar. Zainab juga datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya juga enggak kuat." Ya, sabar. Pokoknya sabar aja. Akhirnya terakumulasi, ya, terakumulasi, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi, dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang kita sebutkan kemarin. Dari perceraian Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy itu, ternyata akhirnya Zainab binti Jahsy itu menjadi istrinya Rasulullah SAW, dan kemudian menghilangkan tradisi yang ada pada waktu itu. Aib kalau ada bapak angkat menikahi janda anak angkatnya, kan gitu. Waktu itu aib di orang Arab. Ya. Tapi kemudian tidak, ya, dalam Islam tidak ada aib. Ya, dan itu bahkan boleh, ya, bapak angkat itu menikahi janda dari anak angkatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau menikahi Zainab binti Jahsy, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itu kecintaan kecintaan Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah, sampai-sampai untuk masalah nikah pun Rasulullah yang mencarikan dan seterusnya. Termasuk yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah radhiyallahu taala menceritakan kepada kita saking cintanya Rasulullah kepada Zaid dan saking senangnya juga datangnya Zaid ke rumah Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan kepada kita dengan mengatakan, "Qadima Zaid bin Harith al-Madinata." Ini singkat cerita tentunya dari fase Mekah, kan gitu kan, karena Zaid itu bersama Rasulullah masih usia 8 tahun. Ya, usia 8 tahun. Dan Rasulullah sudah menikah, artinya Rasulullah usia 25, Zaid usia 8 tahun. Ya. Terus sampai fase Mekah, dan ini singkat cerita di dalam buku ini tidak diceritakan selama fase turunnya wahyu dan sampai kemudian hijrah, tapi masuk di periode Madinah. Ya, ketika Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah, dan ini berarti kejadian ini setelah hijrah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, dan waktu itu Rasulullah di rumah saya. Tentu berarti kalau di fase Madinah berarti Zaid sudah dewasa, ya, bahkan sudah menikah, ya. Faqara al-bab, lalu kemudian Zaid mengetuk pintu rumah saya. Faqama ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam uryanan laisa alaihi illa ma yasturu ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar suara Zaid, saking senangnya Rasulullah lalu kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan Aisyah meriwayatkan, dan waktu itu Rasulullah beliau dalam keadaan telanjang dada, tetap memakai pakaian dari pusar, kata Aisyah, dari pusar sampai di bawah lutut, dan itu auratnya laki-laki, ya Pak, ya. Jadi auratnya laki-laki itu pusar ini ditutup sampai di bawah lutut, ya. Maka tidak boleh laki-laki dewasa itu pakai celana di atas lutut, karena itu aurat yang harus ditutup, ya. Hati-hati nanti ada yang suka repot, ya. Jelas tidak boleh, sar-sarnya juga nggak boleh, ya. Terus ada orang nanya, kalau gitu begini, kalau kita sholat telanjang dada boleh? Boleh kalau tega, ya kan? Ya, tetapi kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah lebih malu, artinya apa? Ya tentu ditutup lah, apalagi kita ingin menghadap kepada Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat itu, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah zina. Allah mengatakan dalam ayat ini zina. Zina itu kan perhiasan. Tafsirannya adalah pakaian yang terbaik sebetulnya. Jadi kalau Allah mengajarkan kepada kita, kalau kalian ingin sholat, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik, ibarat hiasan. Ya, orang kan suka pakai perhiasan, maka pakailah pakaian dari yang kalian miliki yang terbaik itu inda kulli masjid, kalau kalian ingin berangkat ke masjid. Ya. Ya, yang hari ini pakai kaos, insya Allah besok pakai baju kuku, enggak apa-apa, ya. Karena kita akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, maka luar biasa pakailah pakaian yang terbaik kita ya. Dan itu perintah dari Utsman. Berarti apa? Menunjukkan kita menutup dada kita, bukan telanjang dada kan gitu. Nanti dikira orang keluar dari Gracia kan repot ya. Tahu Gracia, Pak? Mungkin enggak tahu loh ini. Orang enggak, bukan orang Jogja enggak tahu ya. Pak, rumah sakit jiwa di utara sana. Ini orang kok enggak pakai baju salat itu ya. Kemudian jawab sekali yang bahagia rahimakumullah, wa madha ilal babi ya yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu. Lalu kemudian Rasul langsung membuka pintu itu, menyambut Zaid, mencium Zaid ya, ta'anuk begitu ya, cipika-cipiki dan mencium ya Zaid dengan begitu gembira. Maka Aisyah sampai mengatakan, wallahi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uryanan qablahu wala ba'dahu. Demi Allah, saya belum pernah melihat Rasulullah menyambut tamu dan beliau dalam kondisi telanjang dada sebelum dan setelah ini. Artinya hanya sekali itu. Ya, saking ini menunjukkan saking cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harisah. Maka di kalangan kaum muslimin, di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, Zaid itu terkenal dan memiliki julukan Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbi Rasulillah adalah orang yang sangat disayangi, dicintai oleh Rasulullah. Ya. Jadi kurang apa, Pak? Kalau mungkin orang ini mengatakan saya sangat sayang kepada anak angkat saya. Ya, Rasulullah lebih sayang melihat bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada anak angkatnya. Tapi karena syariat Islam sudah jelas bahwa anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, tetap tidak akan mendapatkan. Rasulullah sangat sayang, bahkan sampai tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, disebutkan oleh Aisyah dan itu riwayat Imam Tirmidzi, ya sampai segitunya Rasulullah menyambut ya Zaid bin Harithah ketika beliau datang, ya ini menunjukkan ya cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Sampai-sampai nanti Zaid bin Harithah, dan akan kita masuk di biografi anak beliau yaitu Usamah bin Zaid, ya. Ya, ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid. Sampai-sampai Usama bin Zaid juga oleh sahabat disebutkan ya min ba'dihi bihibbi Rasulillah wa ibni hibbihi. Ya, jadi Zaid bin Harithah itu punya panggilan dan gelar atau terkenal di kalangan sahabat adalah kekasihnya Rasulullah. Sampai-sampai Usama bin Zaid juga ketularan, ini adalah putra dari orang yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga memberikan sayangnya kepada Usama bin Zaid, sama persis dengan sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Ya. Ini salah ini Pak waktunya. Masuk jam segini udah adzan nih, Pak. Lagi semangat ini udah. Ya sudahlah kalau gitu kita lanjutkan nih. Pertemuan yang akan datang insyaallah. Salah satu contohnya nanti akan kita baca juga di Usama bin Zaid. Jadi Rasulullah itu memangku antara cucu beliau Hasan dan Husain di kanan dan Usama bin Zaid di kiri. Ya. Karena ibunya Usama bin Zaid itu istri Zaid bin Harithah kan juga salah seorang budak yang keturunan dari negeri Habasyah. Maka kulitnya juga mendekati kulit ibunya gitu, agak hitam. Ya, ini cucu Rasulullah itu putih, beliau hitam, dan beliau mengakui sendiri itu Usama bin Zaid, dan itu menunjukkan saking sayangnya ya Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, sayangnya Rasulullah dan kasih sayang antara sesama manusia itu ternyata ada batasnya. Dan itu tibalah waktunya Allah mentakdirkan Rasulullah SAW berpisah dengan Zaid bin Harithah. Dan kejadian itu pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Harithah untuk ya menjadi panglima perang. Dalam perang apakah itu? Dan berapa jumlah kaum muslimin? Apakah kaum muslimin menang atau kalah? Dan apakah Zaid masih hidup atau wafat? Kita ikuti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.